Dua pertanyaan. Saya malu jawab kalau ada Syekh Muhammad Jabir. Pertama, kenapa orang Indonesia itu kebanyakannya hajinya haji tamattu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya baru turun dari pesawat sehingga kurang semangat. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, sehat? Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, melimpah ruah. Bisa kita sama-sama berangkat ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Itu kalau yang bimbing orang Jawa Barat, dia bawaannya lembut. Tapi kalau saya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Irama apapun yang kita pakai, sesungguhnya itu adalah menjawab panggilan Nabi, Nabi Ibrahim, bukan Nabi Adam. Nabi Ibrahim setelah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala membangun, merenovasi. Awalnya Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Adam alaihi salam karena dia rindu melihat Ka'bah. Ka'bah kan belum ada, Pak Ustaz. Ka'bah di langit, malaikat bertawaf, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal baitil ma'mur. Ada satu rumah yang ramai dimakmurkan oleh para malaikat. Malaikat yang masuk satu hari 70 ribu malaikat sejak diciptakan sampai hari ini. 70 ribu setiap hari yang bertawaf berkeliling tidak pernah keluar, bertambah setiap hari 70 ribu. Wal baitil ma'mur, sampai hari kiamat kita hanya butiran debu di tengah samudera. Malaikat yang bertasbih, bertahmid, bertakbir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Makanya ketika Allah menciptakan manusia, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima? Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan berkelahi, mereka hanya akan bertengkar, mereka hanya akan menumpahkan darah. Tapi ternyata prediksi itu tidak benar. Buktinya hari ini tidak ada yang kelahi, tidak ada yang menumpahkan darah. Kalaupun ada merah, ini bukan darah, ini adalah jilbab-jilbab peserta yang akan berangkat haji dan umrah. Hatta ja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami selalu bertasbih mengagungkan dan memuliakanmu. Maka banyak orang yang enggak ngerti, nanya, Ustaz Somad, wahyu kan sudah habis turun, Al-Quran sudah dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Tugas malaikat Jibril kan bawa wahyu, betul. Jadi sekarang malaikat Jibril non-job, Pak Ustaz. Tugasnya kan sudah habis. Tugas pokok malaikat adalah bertasbih, bertahmid. Makanya kalau kita mau beramal, amal sama dengan amal malaikat, banyak-banyak bertasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah il-aliyyil azim. Indahnya kita melantunkan itu nanti di samping Ka'bah bersama guru kita semua, Syekh Muhammad Jabir, insyaallah. Amin. Begitu dilihat sampai ke sana bingung, kenapa? Karena semuanya mirip Syekh Muhammad Jabir. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para kiai, para asatiz, para guru yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian setelah Nabi Adam alaihi salam membangun Ka'bah, setelah itu meninggal dunia Adam, Idris, Nuh. Pada zaman Nabi Nuh alaihi salam datang banjir bandang hujan 40 malam 40 hari tenggelam. Apa kata Nabi Adam mengajak anaknya, ya bunayya arkam ma'ana, wahai anakku mari naik ke atas perahu bahtera bapak. Saat itu anaknya kan andurhaka, apa kata dia, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku dari air. Ternyata tidak ada satu bukit pun yang bisa menyelamatkan. Saat itu yang bangkit bukan jiwa seorang nabi, tapi jiwa seorang ayah yang takut anaknya tenggelam. Apa kata Nabi Nuh meminta kepada Allah, ya Rabbi, ya Allah, innabni min ahli, itu anakku ya Allah. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa min ahlik, dia bukan anakmu, innahu amalun ghairu salih, amalnya tidak baik, perbuatannya tidak benar. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Lalu kemudian ketika banjir bandang itu datang hancur dan Ka'bah pun ikut hancur, tapi masih ada sisa-sisa bangunan pondasinya. Diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Dan ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk mengangkat kembali pondasi itu, lalu kemudian tegak berdiri. Dan setelah itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wa arina manasikana, tunjukkanlah kepada kami cara ibadahnya, wa tub alaina, terimalah taubat kami ya Allah. Kita sudah bertaubat di Indonesia, tapi alangkah indahnya al umratu ilal umrati, satu umrah ke umrah berikutnya, kafaratul lima bainahuma, menghapuskan, menghilangkan, mengampunkan segala dosa-dosa kita di masa yang lalu insyaallah. Amin. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Adam kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, puncaknya al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini kusempurnakan agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, kusempurnakan kepadamu segala yang sudah aku berikan kepada nabi-nabi sebelumnya, wa raditu lakumul islam madina, aku jadikan Islam itu sebagai agamamu. Agama kita adalah agama Islam. Islam diambil dari kata salam, agama yang penuh dengan keselamatan dan kedamaian. Apa itu Islam ya Rasulullah? Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan. Alhamdulillah syahadatnya sudah, salatnya sudah, puasanya sudah, bayar zakatnya sudah. Tinggal yang terakhir, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, melaksanakan haji dan umrah ke Baitullah ketika mampu. Ya Allah buat kami mampu, buat kami kuat, buat kami sehat. Ada orang badannya sehat, uang enggak ada. Ada orang duitnya ada tapi sakit. Ada orang badannya sehat, uangnya ada, waktunya enggak ada. Ada orang waktunya ada, badannya sehat, uangnya ada, tapi hatinya belum terbuka. Kita alhamdulillah keempat-empatnya ada. Uang ada, badan sehat, hati terbuka, waktu pun ada, tapi belum bisa haji. Karena kalau berangkat sekarang melaksanakan haji, namanya aliran sesat. Al-hajju hajhurum ma'lumat, haji itu ada waktu-waktu yang sudah ditentukan, ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buat-buat, man ahdatha fi amrina hadza, siapa yang membuat-buat suatu ibadah tidak ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma laisa minhu fahuwa raddun, maka amal itu mardun, tertolak, tidak diterima Allah. Makanya disebut al-hajjul mabrur, haji yang diterima. Karena sesuai dengan tuntunan Rasulullah, laisa lahu jazaa' illal jannah, tidak ada balasannya kecuali jannah, surga jannatul firdaus. Haji kita insyaallah haji yang mabrur, umrah insyaallah umrah maqbulah. Jadi ada beda sedikit ucapan, kalau haji haji mabrur, kalau umrah umrah makbulah, diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang pertama yang perlu dipelajari adalah salat jamak, qasar jamak, takdim jamak, takhir. Karena ketika berangkat dari rumah, kita mulai berangkat ke airport, kita sudah mulai safar musafir. Jangan sampai meninggalkan salat. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung nanti pada hari kiamat adalah salatu, salat. Idza salahat, kalau salatnya baik, salahal amalu kulluh. Wa idza fasadat, kalau salatnya rusak, maka rusaklah segala amalnya. Agama Islam ini agama yang mudah. Yassiru, mudahkan. Wala tu'assiru, jangan dipersulit. Basyiru, berikan kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan buat orang lari dari Islam. Salat zuhur 4 rakaat, kami dalam kesulitan perjalanan panjang Ustaz, menjadi 2 rakaat. Sulit nanti kalau berhenti, asar berhenti lagi, zuhur berhenti. Zuhurnya tarik ke asar, namanya jamak takhir. Asarnya tarik ke zuhur, namanya jamak qasar, jamak takdim. Saya salat zuhur 2 rakaat, jamak qasar, jamak takdim dengan asar, jadi makmum ngikut imam menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa taala. Kiai-kiai, guru-guru kita mengajarkan melafazkan niat di mulut. Usalli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilaihil asri jam'an taqdiman ma'muman lillahi ta'ala. Dibaca pangkal hilang ujung, dibaca ujung hilang pangkal, dibaca tengah ijak hilang ujung dan pangkal. Niatnya 2 meter. Niat di dalam hati, tidak berbunyi, tidak bersuara. Adapun lafaz itu untuk memudahkan saja. Saya selalu mengajarkan pada jamaah haji dan umrah yang sulit ngapal, camkan saja dalam hati, saya sholat zuhur 2 rakaat, jamak qasar, jamak takdim, ditarik zuhur, asarnya ke zuhur, makmumkan Allah Ta'ala, Allahu Akbar, zuhur 2 rakaat. Setelah itu kemudian asar 2 rakaat, nanti asarnya alhamdulillah. Ustaz Somad, dari Pekanbaru ke Jakarta berapa kilometer? 1500 kilometer. Saya enggak percaya Pak Ustaz, ukur aja sendiri. Berapa kilometer kita baru boleh qasar ini Pak Ustaz? Menurut Syekh Wahbah Zuhairi dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, 89 kilometer. Kalau susah ingat 89, ingat aja Wali Songo, Sici Loro Telu Papat Limo Enam Pitu Walu Songo, 90 kilometer. Ingat aja 90, kalau payah ingat 89, 88 koma sekian 89, payah ingat 89, 90 kilometer. Ada juga ulama yang berpendapat 82, 85, 83. Mudahnya 90 km. Kalau 90 km aja sudah boleh di jamak qasar, sudah boleh di qasar, apalagi dari Jakarta ke kota suci Makkah Al-Mukarramah, dari Jakarta ke kota suci Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka jangan sampai meninggalkan sholat. Ini banyak juga kadang orang ibadahnya haji mantap, sudah sampai level 5 syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu puncaknya ibadah, tapi ternyata sholatnya masih belum benar. Perbaiki sholat kita. Jangan-jangan belum terbuka pintu rezeki gara-gara pintu sholat. Ustaz Somad, tolong doakan suami saya yang belum sholat. Ya Allah, bukakan pintu hatinya untuk sholat, bukakan pintu hatinya untuk sholat, bukakan pintu hatinya untuk sholat. Kalau belum terbuka juga pintu hati, maka bukakan pintu liang lahat. Oh jangan Pak Ustaz, doa itu yang baik-baik saja. Bukankah Nabi mendoakan yang baik? Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada kaum kami, mereka berbuat salah karena tidak tahu. Maka kita kasih tahu, karena semuanya akan dituntut di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anin. Semua kenikmatan ini akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salatnya udah beres, lalu kemudian penerbangan yang begitu panjang. Selama di pesawat jangan ngomong macam-macam, hilangkan ghibah, hilangkan namimah, biasakan lidah berzikir, baca buku manasik haji dan umrah. Lalu kemudian pesawat pun mendarat di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Jangan lupa membaca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha. Aku meminta kebaikan kota Al-Madinah Al-Munawwarah, kebaikan-kebaikan yang ada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, kebaikan penduduk kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Jauhkan aku dari segala kejelekan-kejelekan yang ada, kejelekan-kejelekan orangnya tidak jelek tapi mungkin perbuatannya tidak baik, maka diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Lelah, letih, lesu, lemah, letoy, loyo, penyakit 6L. Maka yang membangkitkan semangat tetap berzikir, banyak berselawat, karena kita sedang berada di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashri li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jangan paksa orang yang enggak mau bersolawat dengan suara keras lalu kita paksa solawat dengan suara pelan, namanya solawat silent. Mungkin dia capek di pesawat, dia teringat anaknya di rumah, dia teringat keluarganya, maka dia bersolawat dengan tenang. Jangan ganggu. Kita yang suka solawat pakai lagu, ya solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Tapi jangan ganggu orang. Ada teman kita lagi enak menikmati selawat, dia sedang merasakan bersama dengan Rasulullah, kita ganggu. Sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat. Makanya orang-orang Turki itu kalau berselawat dia pegang dadanya, dia mengenang Rasulullah SAW. Tadi guru kita Ustadz Syekh Muhammad Jabir, semua jamaah, masya Allah. Tetangga saya Pak Ustadz biasanya megang dada kalau melihat tetangga punya mobil baru. Kita memegang dada karena sesungguhnya Rasulullah SAW selalu bersama dengan kita kemanapun kita pergi. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, sehingga senantiasa dia merasakan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam solat seakan-akan dia berhadap-hadapan dengan Rasulullah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Padahal dia nun jauh di sana. Kalau bahasa kampung saya, peace be upon him. Tapi ketika sedang solat seakan-akan dia sedang berada di depan kita. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah kepada Rasulullah, barulah kepada kita semua. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Jadi sesungguhnya kita walaupun di Jakarta, kita mengucapkan salam untuk Nabi tadi, qabliyah subuh sekali, tahiyatul masjid sekali, solat subuh sekali, solat duha sekali. Minim-minimnya, belum tergelincir matahari, belum azan zuhur, kita sudah mengucapkan salam 4 kali. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Tapi banyak orang yang mengucapkan salam kepada Nabi, dia enggak ingat Nabi. Bahkan dia pun enggak ingat entah kapan. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Tapi nanti kita bersama Syekh Muhammad Jabir, kita akan bersama di depan makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Nabiyallah, assalamualaikum ya khaira khalqillah, assalamualaikum ya safwatallah, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu kemudian kita pun sampai ke hotel, tenangkan diri, mungkin mutawif, pembimbing, mursyid, gaet, lagi ngurus kunci kamar, jangan ngamuk-ngamuk, jangan marah-marah, memang betul ini mungkin belum makan, emosi, capek, lelah, kurang tidur, perjalanan 9 jam lamanya, pikiran macam-macam, pusing kepala. Jangan marah. Berapa banyak orang yang di Indonesia orangnya baik, sopan, santun, tapi begitu sampai di sana, mana kuncinya? Keluar musang berbulu, berbulu ayam. Maka kalau ada yang mengacau pikiran, banyak-banyak bersolawat, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berzikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tidak akan mungkin enggak dapat kamar, enggak mungkin enggak masuk hotel. Maka kita sesungguhnya adalah hamba Allah dan kita adalah tamunya Rasulullah yang sedang datang. Masya Allah, tabarakallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamarnya kecil? Kenapa tempat tidurnya begini? Kenapa ini kasurnya kurang tebal? Kenapa begini? Kenapa begini? Kalau kita cuma mau pindah tempat tidur, jangan ke Madinah. Kamar itu hanya untuk berganti pakaian saja. Kita lebih lama di masjid, kita lebih lama bersama Rasulullah, kita lebih lama sholat sunnah, kita lebih banyak menghatamkan Al-Quran, kita lebih lama iktikaf di masjid. Kalau ke Madinah cuma numpang tidur, mendingan cari pondok masuk ke hutan tidur, gak ada yang ganggu. Bangun-bangun sudah tidur sama singa, mati sekalian dimakannya. Tidur untuk selamanya. Kita ke Madinah ini mau beribadah, maka camkan pikiran. Makanya ketika mau berangkat itu, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Hati tidak sabar, mandi bersih-bersih, pakai wewangian. Dan Nabi begitu suka kepada yang bersih. At-tahuru syatrul iman. Kesucian itu setengah, sebagian daripada iman. Setelah itu berangkat, menetes air mata, merindukan Rasulullah. Perlahan-lahan masuk dari pintu babu salam yang laki-laki. Langkahnya pelan, melihat dari jauh, air matanya tak tertahan. Lalu kemudian makin mengerikan, makin mendekat, sampai ke depan makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Melangkah satu langkah, Assalamualaikum ya Khalifata Rasulullah Sayyidana Abu Bakrini Siddiq. Melangkah satu langkah, Assalamualaikum ya Amiral Mu'minin Sayyidana Umar Ibn Al-Khattab. Lalu kemudian keluar dari pintu Baqi. Kenapa disebut dengan pintu Baqi? Karena itu mengarah kepada pemakaman Baqi. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqimin wal mustakhirin. Nas'alullaha lana wa lakum wal afiyah. Yang hafal, yang enggak hafal baca buku. Bukunya tinggal gerak-gerakkan aja mulut. Setelah itu keluar masuk lagi dari pintu sebelah, masuk salat sunat. Saya salat sunatnya di awal, Pak Ustaz. Bagus. Salat sunat dulu di awal. Salat sunat tahiyat al-masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk. Hatta yusalli rak'ataini, sampai salat sunat dua rakaat. Saya enggak sabar, Pak Ustaz, mau ziarah terus. Kan enggak ada duduknya, jalan. Maka setelah mengucapkan salam, baru dia masuk dari pintu samping, dia pun salat sunat dua rakaat. Setelah salat sunat, lalu kemudian dia kebetulan pagi salat sunat duha, kemudian masuknya jam 12, jam 1 malam salat sunat tahajud, habis salat sunat tahajud salat sunat taubat, habis salat sunat taubat salat sunat hajat, habis salat sunat hajat salat sunat witir, setelah salat sunat witir baca Quran, setelah baca Quran berzikir. Jangan sampai masuk Masjid Nabawi bingung mau ngapain. Ini banyak jamaah sampai Masjid Nabawi bingung. Lihat ke bawah, lihat ke atas, ke kanan, ke kiri, ambil handphone, selfie, ketawa sendiri. Kiki. Apa ini? Kita ke sana ini mau beribadah, mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah dikasih kode, Ustaz, 5 menit lagi. Terima kasih, kita lanjutkan nanti. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Pertanyaan Bapak, kalau kita berangkatnya melalui Madinah, itu tidak ada ikhtilaf sama sekali. Nanti guru kita Syekh Muhammad Jabir Hafizahullah membawa kita ke Bir Ali. Setelah itu kita sholat sunat, lalu kemudian berniat di Bir Ali, labbaikallahumma umrah. Tapi kalau kita berangkatnya dari Jakarta langsung ke Makkah, apakah kita pakai ihram di pesawat, nanti pas pesawatnya lewat di bukit ya lam-lam, labbaikallahumma umrah, atau setelah mendaratnya? Bisa dilihat di halaman 9. Halaman 9. Jawabannya singkat. Halaman 9. Mohon izin saya. Di mana kami qad jamaah umroh yang datang dari Indonesia atau negara-negara Asia Tenggara? Secara umum dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Satu, ikut mikot darat. Jamaah umroh yang datang dari Indonesia dan negara Asia Tenggara mengikuti mikot dari negeri searah dengan Yaman. Mikotnya di Alam-Lam. Jamaah umroh memakai pakaian ihram dan berniat ketika berada di atas pesawat. Inilah yang dipakai oleh jamaah dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan sebagian jamaah yang datang dari Indonesia. Lalu kalau ada yang mikotnya waktu di airport Jeddah, itu pendapat yang kedua. Kata Syekh Mustafa Zarqa, orang yang datang dengan pesawat terbang tidak wajib melakukan ihram kecuali setelah pesawatnya mendarat di daerah yang ditempuh melalui dengan darat. Dua, Bandara Internasional Jeddah terletak di dalam miqat Makani. Jadi dari situlah mereka harus memulai ihram karena mereka disamakan dengan penduduk Jeddah. Seandainya bandara tersebut berpindah ke Makkah, tempat ihram mereka adalah di Makkah, sama dengan penduduk Makkah. Tiga, ketentuan miqat Makani ihram yang sudah ada nasnya tidak berlaku bagi orang yang naik pesawat. Karena kita bukan jalan darat, bukan naik bis, bukan naik onta, maka tidak berlaku, kata Syekh Mustafa Zarqa. Bagaimana dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia? Lengkap fatwa Majelis Ulama Indonesia, 1,5 lembar, ditandatangani Kiai Haji Hasan Basri pada tahun 1996, difatwakan berdasarkan pendapat para ulama, diantaranya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, Musnidun Dunia. Beliau berpendapat bahwa miqatnya, saya bacakan ya, surat dari Kiai Haji Syukron Ma'mun, masih hidup beliau, tentang pendapat tertulis, karena banyak masyarakat yang bingung. Pendapat almarhum Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, memperhatikan pendapat, saran dan uraian yang disampaikan oleh para peserta sidang, jamaah haji Indonesia langsung ke Makkah tidak melalui salah satu dari miqat Makani yang telah ditentukan Rasulullah, maka komisi berpendapat bahwa masalah miqat bagi mereka termasuk masalah ijtihadiyah. B. Mengukuhkan keputusan fatwa komisi, fatwa tanggal 12 Jumadil Ula 29 Maret 1980, sudah 42 tahun yang lalu, tentang miqat Makani bagi jamaah haji Indonesia Bandara King Abdul Aziz Jeddah. C. Dengan fatwa tersebut tidak berarti menambah miqat baru dari yang telah ditentukan Rasulullah. Sebenarnya berihram dari Jeddah dengan alasan antara lain sebagai berikut. Jarak antara King Abdul Aziz Jeddah dengan Makkah telah melampaui 2 marhalah. Penggunaan mawaqif mansusah dengan teori muhazah menunjukkan bahwa pelaksanaan penggunaan miqat adalah masalah ijtihad. Demikian, mudah-mudahan tidak lagi ada keraguan di hati kita masing-masing. Demikian, Syekh. 2 pertanyaan. Saya malu jawab kalau ada Syekh Muhammad Jabir. Pertama, kenapa orang Indonesia itu kebanyakannya hajinya haji tamattu? Karena orang Indonesia sampai ke Makkahnya lama sebelum haji. Hajinya mulai tanggal 8 Zulhijjah. Kebetulan dia kloter 1. Jadi kalau kloter 1 itu sebulan sebelum wukuf sudah sampai di Makkah. Jadi kalau dia sampai ke Makkah, tawaf, sa'i, tahallul, dia ganti baju. Kalau dia mau haji ifrad, berarti dia pakai kain ihram terus, khawatir nanti melanggar larangan-larangan ihram. Maka begitu sampai di Makkah, tawaf, sa'i, tahallul, lalu dia pakai pakaian biasa, menunggu tanggal 8. Menunggu tanggal 8 itu nikmat, karena tidak pakai kain ihram, ibadahnya lancar, mudah, enggak khawatir rambutnya gugur, enggak khawatir kukunya putus, enggak khawatir mencabut pohon, khawatir membunuh burung merpati segala macam. Maka nikmat, nikmat itu disebut dengan tamattu. Itulah salah satu alasannya. Adapun mereka yang begitu sampai pada tanggal 7 tawaf, sa'i, dia tidak tahallul karena besok tanggal 8 dia akan langsung berangkat ke Padang Arafah. Tanggal 9 kemudian wukuf, sore malam tanggal 10 ke Muzdalifah, lanjut ke Mina, pagi tanggal 10 dia melontar jumrah Aqabah, lalu kemudian 11, 12, 13 baru dia ke Makkah nafar sani melaksanakan tawaf ifadah. lalu kemudian dia sa'i baru bertahallul. Nah ini bagi yang sampainya di akhir-akhir di ujung. Ifrad, qiran, tamattu, mana yang paling afdal? Saya memakai pendapat ulama. Sebagian mengatakan afdal ifrad, sebagian mengatakan afdal tamattu. Mungkin dalam hal ini saya berbeda pendapat nanti dengan Syekh Muhammad Jabir, tapi saya memilih tamattu. Saya mengajak jamaah, menganjurkan selalu pakai tamattu. Bagi yang tidak mau tamattu, saya ifrad aja. Karena tamattu dengan qiran, dia mesti membayar dam satu ekor kambing. Ada juga orang yang tidak mau lalu dia pakai ifrad. Tapi saya menganjurkan mengikut, bukan kata saya ikut pendapat ulama, saya pakai yang tamattu. Demikian, wallahu a'lam bishawab.